Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini, kita diberikan taufiq oleh Allah Azza wa Jalla kembali di dalam syarah i'tiqad a'immat ahlul hadith, syarah aqidah ahlul hadith, dan masih kita berbicara tentang syarah arkanul iman. Dan masih pembahasan kita berkaitan dengan al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Qala hafizahullah ta'ala, وَالْمَلَائِكَةُ مُوَكَّلُونَ بِأَعْمَالٍ. Para malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. كَمَا نَعَتَهُمُ اللَّهِ بِقَوْلِهِ. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sifati mereka dengan firman-Nya, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Dan malaikat, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para malaikat ini banyak ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla mengatur urusan yang di atas maupun yang di bawah. Mana dia? Minal amtar, mengurus masalah hujan, wan nabat, tanaman, wal asyjar, pepohonan, wal riyah, angin, wal bihar, lautan, wal ajinnah, janin dalam perut, wal hayawanat, hewan, wal jannah, wal nar, surga, neraka. Ada yang mikul arasy, ada yang mencatat, ada yang menjaga manusia, ada yang bertanya kepada orang mati, ada yang mencari halaqah zikir, dan yang lainnya. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu terangkan di dalam surah Al-Mudathir, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat itu laisu inathan, mereka bukan wanita. Sebagaimana yang disangka oleh kafir Quraisy. Allah Azza wa Jalla sebutkan dan batalkan sangkaan mereka dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka jadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah dijadikan sebagai anak perempuannya Allah. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu sehingga begitu berani mengatakan wanita? سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Akan dicatat persaksian mereka dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah mengatakan, innal kuffara ya'taqidun anna lillahi banat inatha. Orang-orang kafir itu berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki banat, anak-anak perempuan, yang mana itu ucapannya Khuza'ah, ucapannya Kinanah. Al-malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci Allah azza wa jalla atas apa yang mereka katakan. Maka oleh karena itu Allah azza wa jalla batalkan sangkaan mereka ini. Amlahul banat, amlahul banat walakumul banin. Masa untuk Allah perempuan, untuk kalian laki-laki? Karena orang-orang kafir Quraisy sangat benci kalau kelahiran anak perempuan. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kalau dikabarkan istrinya melahirkan anak perempuan, mukanya masam, menahan marah dan murka. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Dia sembunyi dari orang karena buruknya berita yang mereka terima. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan bagaimana kebencian mereka terhadap anak perempuan sampai ditanam hidup-hidup, Allah terangkan di dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak perempuan yang ditanam mati-mati itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Anehnya bagi Allah dibuatkan anak perempuan, tapi mereka tidak mau dikatakan punya anak perempuan. Akhirnya kezaliman. Dan Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita ketahui, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian, yang kedua, wal malaikatu khalaqahumullah limahdil ibadah. Allah Azza wa Jalla ciptakan para malaikat itu murni hanya untuk ibadah. Tidak ada yang maksiat. Seperti makhluk yang lain dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat terhadap perintah Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla hinakan orang-orang yang sombong beribadah kepadanya. Allah Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan siapapun. Allah masih punya makhluk yang lain yang taat. Dalam suratul A'raf ayat 205 Allah berfirman, innal ladhina 'inda rabbik. Para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, la yastakbiruna 'an ibadati, tidak pernah sombong beribadah kepadanya. Wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah dan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya langit reot, dikarenakan setiap jengkal itu ada malaikat yang ruku sujud di sana. Dan malaikat punya Ka'bah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh, posisinya persis di atas Ka'bah yang ada di Makkah. Allah sebutkan dalam sumpahnya dalam surat At-Tur ayat yang ke-4, wal Baitul Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata tentang ibadah malaikat, yata'abbaduna fihi, mereka beribadah di Baitul Ma'mur. Wa yatufun, mereka tawaf sebagaimana tawafnya penduduk bumi di Ka'bah al-Musyarrafah di Makkah. Demikian juga rumah yang ada di atas langit ketujuh di Baitul Ma'mur tersebut, yaitu Ka'bahnya penduduk langit yang ketujuh. Di sanalah Nabi Ibrahim berada, dan Nabi Ibrahim nyender di Al-Baitul Ma'mur, di temboknya Al-Baitul Ma'mur. Karena beliau membangun Ka'bah di bumi dan balasan sesuai dengan amalan, dan dia pun berada di Ka'bah di atas, dan setiap langit itu ada Ka'bah, ada tempat malaikat-malaikat itu beribadah. Setiap langit. Kemudian berikutnya, wa minal imani bil malaikah. Di antara yang wajib diimani terhadap malaikat, mengimani nama-nama yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang disebut di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Wa lam yathbut min asma'il malaikah illa khamsatu asma'." Nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah itu hanya lima nama saja. Dan ini dikatakan ru'us, kepalanya malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, wa Ridwan. Namun kita katakan ada juga riwayat yang lain, munkar wa nakir. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban dengan syarat riwayat Imam Muslim, "Idza qubiral mayyit." Apabila seorang mayit dikuburkan, jadi ketika seorang mayit dikuburkan, awil insan atau seorang dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, akan datang kepadanya dua malaikat hitam biru. Satunya namanya Munkar, yang satunya namanya Nakir. Kemudian Harut wa Marut, dengan pendapat yang mengatakan dia malaikat, Inilah dia. Kemudian kita imani bahwasanya sebagian malaikat itu lebih mulia di atas yang lainnya. Yang paling mulia secara mutlak adalah Jibril alaihissalatu wassalam, dan dialah yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu. Tetapi terkadang juga yang menurunkan wahyu Mikail, ya. Tetapi yang lebih banyak menurunkan wahyu adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Dan Jibril adalah malaikat pertama yang siuman setelah pingsan ketika Allah Azza wa Jalla berbicara. Maka di sini para ulama kita mengatakan jikalau malaikat yang paling hebat sejak pingsan, apalagi makhluk yang lainnya. Dan jikalau malaikat sejak pingsan, apalah ya mereka dimintai selain Allah Azza wa Jalla, apalagi makhluk yang lainnya. Malaikat begitu kuat pingsan. Dan Jibril adalah teman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Dan dialah orang atau dialah malaikat begitu. Dialah malaikat yang diberitakan oleh Allah siapa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih mulia daripada malaikat yang lainnya. Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Sab'iniyah mengatakan, "Wa ma'lumun anna hamalatul 'arsy wa man hawlahu min a'zamil muqarrabin minal malaikah." Bahwasanya pemikul arasy ini di antara malaikat yang paling agung, yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan oleh para mufassirin, malaikat yang dekat kepada Allah, merekalah pemikul arasy. Inilah dia yang berkaitan dengan asmaul malaikah, namun juga ditambah ya Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, kemudian Munkar wa Nakir, kemudian juga Malakul Maut, wa hakadha. Baik, itu dia rukun iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga, qala Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa kutubihi. Ahlu sunnah wal jamaah, madhab ahlu hadis beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita imani Allah turunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Dan kita imani sebagian kitab samawi lebih mulia di atas yang lainnya. Dan sebagiannya telah diringankan kepada Nabi yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffifa 'ala Daud al-Qur'an." Allah Azza wa Jalla ringankan bagi Daud itu Zabur, disebut Al-Qur'an. "Fakana ba baina an tusraja dabatu ilan yarkabah yaqra'ul Qur'an." Ukurannya, sedikitnya, tipisnya kitabnya, pendeknya kitab yang diberikan, ya. Sejak dia menamasang pelana kudanya sampai dia naiki, dia sudah khatam. Jadi pendek. Kita yang panjang itu 30 juz ini. 114 surat. Jadi Nabi Daud itu kalau baca Zabur, cepat dikhatamkan. Sejak memasang pelana sampai naik, sudah khatam dia. Ya. Maka terkadang Zabur diungkap dengan Al-Quran. Taurat diungkap dengan Al-Quran. Injil diungkap dengan Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Az-Zabur murad bil mazbur. Kitab yang tercatat dan tertulis. Tayyib. Jadi sebagian kitab itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ringan. Ya, pendek. Tidak panjang. Bayangkan ini bisa dikhatam oleh Dawud alaihissalatu wassalam. Zabur itu ya, mulai dari memasang pelana kudanya sampai naik sudah selesai dibaca. Dan kita mengimani sebagian kitab-kitab Allah datang menyempurnakan kitab sebelumnya. Sebagaimana ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, "Wa ammal masihu fa kana 'indahu 'ilmun bima jaa bihi Musa." Nabi Isa punya ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Usyarikuhu bihi ahlul kitab. Ya, mereka sama-sama memilikinya. mengetahuinya dari kalangan ahlul kitab. Talaqqahu amman qablahu, diambil dari orang sebelumnya. Thumma ja'ahu wahyun khasun minallah, kemudian ditambah lagi wahyu yang khusus dari Allah Azza wa Jalla bagi Nabi Isa. Fauqa ma kana indahu, lebih dari apa yang ada pada orang sebelumnya. Kalau katakan wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat tawrat wal injil, diajarkan kepadanya al-kitab dan hikmah, Taurat dan Injil. Kalau beritakan diajarkan Nabi Isa itu Taurat yang dipelajari oleh Bani Israel, ditambah lagi diajarkan Injil yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla tentang menyebutkan tentang Nabi, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ketika kami sarafna, datangkan kepadamu sekelompok jin mendengarkan bacaan Quranmu. Ketika mereka hadir, mereka berkata satu sama lainnya, ansitu, diam. Maka kalau jin saja dibacakan Quran diam, maka kita harus lebih diam. Begitu selesai, mereka pulang ke kampungnya, ke kaumnya, untuk memberi peringatan dengan Quran itu. Dan mereka mengatakan, ya kauman, hai kaum kami, kami sudah sungguh telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa ini membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, dan menunjuki kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ibnu Katsir mengatakan, Allah tidak menyebutkan Nabi Isa di sini. Kenapa? Karena Nabi Isa telah diberikan Injil yang di dalamnya ada peringatan dan ada pula ajaran-ajaran yang melembutkan hati. Sedikit berisikan halal haram. Maka Injil itu seperti menyempurnakan Taurat. Maka yang menjadi patokan adalah Taurat, Injil itu hanya penyempurna. Nah, dikatakan, maka dikatakan falihadza qalu unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Nabi Musa. Kemudian lihat Waraqah bin Naufal, ketika diberitakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, yujabu an dzikri Musa, apa kata Taurat, kata Waraqah, hadza an-namus alladhi unzila ala Musa. Inilah dia namus yang datang kepada Nabi Musa. Tidak disebutkan Isa. Abu al-Fadl al-Iraqi berkata, yujabu an dhikri Musa duna Isa alaihimassalam. Ya. Kenapa tidak disebutkan Isa, yang disebutkan Musa saja? Karena ketika Jibril datang kepada Musa, Musa itu datang dengan syariat yang baru, tidak melanjutkan syarat sebelumnya. Maka demikian juga disebut Nabi Muhammad, tidak disebut Isa, karena Nabi Muhammad datang dengan syarat baru, tidak seperti syarat Nabi Musa. Maka tidak disebut Isa. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kami dengarkan kitab diturunkan kepada Musa, tidak disebutkan Injil, karena Injil itu menyempurnakan, karena sedikit membawakan halal haram, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan pula, walaysa fil Injil hukmun 'am, tidak ada hukum umum dalam Injil. Bal 'ammatu al-amru biz-zuhdi wa makarim al-akhlaq, kebanyakan isi Injil zuhud, akhlak yang mulia. Ya, itu juga ada pada kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wakadzalika Zabur, demikian pula Zaburnya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam, isinya semuanya mawa'id, peringatan-peringatan, pujian-pujian. Maka yang beriman kepada Nabi Dawud itu mengambil hukum dari Taurat. Sebagaimana kata Qutadah berkata, kunna natahaddatsu anna az-zabur 150 surah. kami membicarakan bahwasanya Zabur itu 150 surat. Kulluha mawa'id, semuanya peringatan, pujian. Tidak ada di dalam penjelasan halal haram, tidak ada yang wajib maupun hukum-hukum berkaitan dengan jinayah dan lain-lainnya. Ya, mereka bersandar hanya kepada Taurat. Maka kitab-kitab samawi datang turun dari langit ini tatafadhal, berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ya. Fama unzila ala bani sulul kitab itu Taurat alladhi na'atahu Allah al-kitabul mustabin. Tidak ada ya kitab yang diturunkan kepada Bani Israel sehebat kitabut Taurat. Maka dikatakan kitabul mustabin, kitab yang menjelaskan. Maka Taurat itu, makna dari Taurat adalah syari'at wal qanun, undang-undang dan syariat. Dan tidak ada satupun ayat atau kitab yang paling agung diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah sehebat Al-Quranul Karim. Maka Taurat adalah kitab langit yang paling agung zaman dahulu. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim faqa melebihi segala kitab-kitab sebelumnya, atau seluruh kitab-kitab sebelumnya. Kitab terakhir yang turun dari langit, Allah Azza wa Jalla jamin kemurniannya dan keasliannya, sampai hilangnya langit dan bumi. Di dalamnya perincian berita-berita orang-orang sebelum kita dan hukum-hukum mereka. Jika lu tidak ada perincian, ya, di dalam kitab mereka Al-Quran memperincikan. Maka Allah katakan dalam surah An-Naml ayat 76, Inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israel akthara alladhi hum fi yakhtalifun. Al-Quran ini menceritakan kepada bani Israel kebanyakan yang mereka perselisihkan. Maka lihat masalah bagaimana Nabi Isa, apakah dibunuh atau tidak. Al-Quran menjelaskan, wa ma qatalu wa ma salabu. Dibunuh tidak, disalib tidak, walakin syubbiha, tapi diserupakan. Dengan siapa? Kita tidak penting, yang penting itu bukan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, karena keistimewaan Taurat dari satu sisi dan agungnya dari kitab-kitab sebelumnya, maka Allah Azza wa Jalla menyebut secara bergandengan Taurat dengan Al-Quran. Sebagaimana disebut oleh Hafidz Ibnu Katsir, wa katsiran ma yaqrinu Allahu baina at-Taurat wal Quran. Sering Allah Azza wa Jalla gandengkan penyebutan Taurat dengan Quran. Di antaranya suratul An'am ayat 91-92. Kul man anzal al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Sampai pada, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Katakan siapa menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Sampai pada ayat, inilah kitab kami turunkan kepadamu mubarak, penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Demikian juga di akhir surat Al-An'am. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf, inna sami'na kitaban. Kami mendengar ada satu kitab, unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa, setelah Taurat, tidak disebut Injil. Kenapa? Karena keagungan Taurat dan agungnya Al-Quranul Karim. Dan tentu wajib kita imani. Tidak ada satupun kitab sesempurna, selengkap, sefasih, seagung, semulia kitab ini turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu diiringi Taurat ini turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Injil yang sebagai penyempurna bagi Taurat ini turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan mana atau yang mana di dalam Injil, di sana dijelaskan kehalalan sebagian yang diharamkan bagi Bani Israel dalam kitab Taurat. Dan perlu diketahui bahwasanya Taurat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah binasanya Fir'aun. Ya. Jadi Taurat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah binasanya Fir'aun. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, wa innama unzilatut Taurat, diturunkan Taurat ba'da an ghariqa Fir'aun, setelah terbenamnya atau tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Bani Israel dari kejarannya. Fahtaju ila syari'atin ya'maluna biha. Maka Bani Israel memerlukan syariat untuk diamalkan. Maka Allah berfirman, walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas wa huda. Kami telah berikan kepada Musa kitab setelah kami binasakan al-qurun al-ula. Qurun al-ula di sini adalah Fir'aun. Ya. Dan kitab-kitab langit itu diturunkan oleh Allah sekaligus. Dalam suratul Furqan ayat 32. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Berkata orang-orang kafir, sekiranya Quran diturunkan sekaligus, ya, Al-Quran tidak berangsur-angsur. Awal turunnya di bulan Ramadhan. إن أنزلناه في ليلة مباركة. إن أنزلناه في ليلة القدر. Dan turunnya Al-Quran mufarrak, berangsur-angsur, yang di dalamnya ada hikmah yang sangat agung, seperti mengokohkan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam pemberian syariat berangsur-angsur perlahan-lahan. Adapun ke langit dunia diturunkan oleh Allah azza wajalla sekaligus ke Baitul Izzah, sebagaimana hadis yang mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Maka terjadilah pada Al-Quran Al-Karim peristiwa yang tidak terjadi pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Al-Hafidh Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, rahasia diturunkannya Al-Quran sekaligus ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi berangsur-angsur, bahwasanya kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sekaligus ke bumi ini. Maka didapatlah oleh nabi apa yang didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya, diturunkan Al-Qur'an sekaligus tetapi diletakkan di Baitul Izzah, Izzah di sama dunia di langit pertama. Kemudian Allah azza wajalla tambah istimewakan Nabi kita di atas Nabi-Nabi yang lainnya, binuzulil Qur'ani mufarraqa, dengan turunnya Al-Quran ke bumi ini berangsur-angsur setelah turunnya sekaligus ke langit dunia. Maka turunnya Al-Quran itu dua kali. Maka oleh karena itu kita temukan lafaz tentang turunnya Quran nazzala. Nazzala karena turunnya berangsur-angsur, sementara kitab ilan unzila diturunkan sekaligus. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasuli wal kitabi alladzi anzala min qabl. Hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab yang diturunkan sekaligus kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang Al-Qur'an, nazzala li'annahu nazzala nazala mufarraqan. Dikatakan nazzal karena turunnya berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian, sesuai dengan keperluan manusia ini baik urusan dunia maupun urusan agama mereka. Adapun kitab-kitab sebelumnya turunnya sekaligus, maka dikatakan wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah, besok malam kita lanjutkan. Masih dengan pembahasan yang sama insyaAllah ta'ala. Al-iman bil-kutub as-samawiyah, mengimani kitab-kitab yang dari langit. Masih dalam syarah arkanul iman. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811-390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Dan yang ingin khusus menonton, ya, menyimak video-video yang sudah berlalu bisa di blog kami, ya, di MKHTV. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi yang berdialog interaktif di 0811 390 110. Silahkan bagi para pemirsa, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan di 08113909110. Silahkan bagi para pemirsa. Kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, boleh berkaitan dengan faraid, Ustaz? Iya, silakan. Ya, Ustaz, begini, Ustaz, ada kasus di keluarga saya ini dan sangat penting untuk saya tanyakan agar tak terjadi suatu hal yang diinginkan yang berkaitan dengan tanah. Jadi begini, Ustaz, ada 4 saudara, ibu saya ini termasuk ibu saya ada 4 saudara. Jadi tanah yang diwariskan oleh orang tuanya ini sekitar 62 are, Ustaz. Nah, saya dapat informasi bahwa laki-laki ini mendapat 2 bagian dibandingkan perempuan. Namun berkaitan dengan jumlahnya ini yang saya belum tahu. Untuk tanah 62 are itu berapa sih dapatnya untuk perempuan dan laki-laki? Baik, pertanyaan saya, siapa yang masih hidup dari warisan itu? Siapa yang masih hidup ahli warisnya? Ada bab, ada kakek? Hanya anak saja sekarang ya? Iya, anaknya masih hidup semua ini. Baik. Berapa laki, berapa perempuan? Perempuannya 3, Ustaz. Baik. Yang perempuan ini yang kedua, ketiga, keempat, dan yang pertama ini. Baik. Baik, itu saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 08113909110. Sekali lagi, ya, kami persilahkan di 08113909110. Ya. Baik. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, itu saja. Baik. Antara itu. Baik. Apakah benar salat wajib dan salat sunah itu harus pindah tempatnya, enggak boleh pindah tempat? Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk sebelum masuk penelpon yang lain. Pertama, kita katakan kalau sawahnya, jumlahnya atau tanahnya 60 ara, kita katakan bahwasanya anak laki-laki karena jumlahnya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki, tidak ada kaitan dengan yang pertama, mau kedua, mau ketiga, yang penting anaknya 4, laki-laki dihitung 2 berarti 5. Ya, sekarang kita bagi. Berarti 60 ya dibagi 5 berarti sama-sama 12. Ya. Perempuan dapat 12. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, 12. Kemudian lakinya mendapatkan 24 karena dia kali 2. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan nama patihin di 08113909110. Sekali lagi di 08113909110. Sementara menunggu penelpon, menahan kentut tidak ada masalah. Yang penting jangan menahan buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian berikutnya, kita katakan kalau mau langsung sholat sunnah setelah sholat wajib harus pindah atau ngobrol. Ya, adapun kalau sudah berzikir dan semisalnya, boleh sholat sunnah di tempat itu juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa di 08113909110. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul ladzina ya'maluna shalihati annahum ajrun kabira. Apa keyakinan yang kita ambil di sini supaya sejak beribadah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa, kami persilakan di 08113909110. Sekali lagi di 08113909110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi, ke grup-grup sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya lebih bermanfaat. Kami persilahkan di 0811-39-0110. Ya. Silakan bagi para pemirsa. Baik. Apa bisa kita ambil dari ayat Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, supaya kita giat beribadah. Yang kita ambil adalah harus kita pelajari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah asdaqul hadis, perkataan yang paling jujur. Maka seluruh janji-janjinya pasti benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, silakan pertanyaannya. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, ini kan seorang pedagang. Tapi biasanya kalau kita anu ini pedagang kan barang-barang yang kita jual itu biasa berubah-ubah harganya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini biasanya kalau harga sudah naik, bulan depan naik harga, atau minggu depan naik harga, tapi stok barang kita masih banyak. Apakah boleh kita mengikuti harga yang baik yang sekarang atau gimana? Itu saja. Baik, barakallahu fiik. Kita angkat telepon berikutnya dulu. Ya, halo. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Begini, Pak Ustaz. Saya Sahurudin, Sahurudin. Iya. Mau tanya, saya sekolah cuma SD ini, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan barokah insyaallah meskipun SD. Ya, makanya saya bertanya. Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Sahurudin. Di planet apa di kubur? La ilaha illallah. Masyaallah, barakallahu fikum. Di mana keberadaannya ya? Ya, di mana tempatnya kira-kira? Baik. Menurut Pak Ustaz? Itu saja. Di bawah langit ke atau surga neraka? Apa di kubur? La ilaha illallah. Baik, barakallahu fikum. Itu saja Pak Sahurudin? Ya. Dari pengadangan iki nggih. La ilaha illallah, barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Kita jawab. Pertama berkaitan masalah jual beli. Kita punya stok barang, tapi ternyata bulan depan naik, bukan depan naik. Tidak ada masalah dinaikkan. Yang penting jangan kita itu ihtikar. Apa arti ihtikar? Barang makanan pokok dan semisalnya. Ya, ditunggu limit lalu dimainkan harga semaunya. Ini tidak boleh. Adapun mengikuti perkembangan pasar maka hukumnya boleh. Wallahu taala alawal. Kemudian di mana malaikat itu? Pertama, malaikat alamul ghaib. Dia gaib dari kita, tidak bisa kita lihat langsung. Sementara malaikat itu di mana-mana dia berada kecuali pada tempat yang buruk dia tidak ada. Maka jangan sampai di rumahnya Pak Sahurudin masih terpampang foto-foto. Kalau ada foto-foto enggak makan masuk dia kecuali malaikat maut saja. Ya, di WC enggak mau dia juga. Orang yang bau, yang suka merokok, makan tembakau, enggak mau juga dia. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Jadi masalahnya kita tidak melihat, sementara malaikat itu di samping kiri kita ada, samping kanan kita ada, depan kita ada, di belakang kita ada malaikat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-39-0110. Jika seorang sudah bercerai sebelum iddah habis mereka bergaul lagi layaknya suami istri. Si laki-laki tidak mengatakan rujuk pada si wanita, apakah ini berzina atau rujuk? Kita katakan itu tanda rujuk, tetapi mesti disaksikan bahwasanya saya sudah rujuk istri saya oleh dua orang sebagaimana dalam surat At-Talaq. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Benarkah jin itu penghambat kehamilan? Saya tidak tahu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-39-0110. Ya, kita angkat. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Iya. Kenapa? Jadi jumlah saudara ini keseluruhannya ada 4, bukan 5, Ustaz. Betul. Termasuk yang laki-laki ini. Betul. Betul. Betul. Yang 4 yatim bersama ini 62 are, Ustaz. Baik, apa tadi masalah pembagiannya, Ustaz? Ustaz. Baik, 62 arah. Baik. Ya. Sementara anaknya berapa orang yang mati? 4 orang, Ustaz. 4 orang. Makanya saya hitung 5 karena laki-laki dihitung kepala 2. Oh, begitu. Iya, itu dihitung kepala 2. Ya, berarti ini 62 arah ya, dibagi saja bagi 5. 2 bagian itu kasih laki, satu-satunya untuk perempuan. Iya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811, silakan Mas Lilis Ainun, ya, Abdul Salam Udin, ya. Silakan yang sudah ikut tergabung dari Bandung dan yang lainnya di 0811 390110. Baik. Bagaimana hukum menanam bunga sebagai penghias di atas kuburan? Pertama, kuburan bukan untuk dihias. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang menyemen menembok, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tancapkan pelepah kurma itu syafaat. Membantu si mayit itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini bukan nabi. Apa khususiat kita? Ya, dan jangan serupakan kuburan kaum muslimin dengan kuburannya orang-orang Nasrani. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, silakan pertanyaannya. Ya, silakan pertanyaannya, suara kurang jelas. Halo. Ya, silakan, jelas sudah. Bagaimana sunnah witir? Ya. Satu kali saja? Atau nanti habis saja. Baik, kita jawab. Kita katakan bahwasanya sunnah witir bisa dikerjakan setelah isya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa sampai 11 rakaat. Ya. Tapi kalau yakin bisa nanti sebelum sepertiga terakhir malam, itu lebih afdal. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum para peziarah kubur? Kita katakan pertama, hukum ziarah kubur disyariatkan. Tetapi tidak untuk para wanita. Ya. Andai kata harus ziarah kubur, jangan harus mempersiapkan kendaraan. Dan jangan cari kubur keramat. Kubur mengingatkan kita kematian. Kemudian di atas kubur doakan si mayit, bukan membaca Al-Quran atau membaca Yasin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum menunda pernikahan dengan alasan ekonomi? InsyaAllah dengan dia nikah, ekonominya meningkat. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jikalau mereka fakir, Allah kayakan mereka. Asal kita mau bekerja. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah boleh menghadiri undangan tahlilan 7 hari kematian? Kita dilarang kumpul-kumpul di tempat kematian. Ya, disebut oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali itu termasuk niyahah. Meratap itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Silakan Zubair Al-Faruq yang ingin berdialog interaktif pada kesempatan malam hari ini. Pak Hendi Purnama dari Bandung, kami persilahkan di 0811 390110. Ini Al-Ustaz Abu Nawab Akhyar Rashidi dari Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita sambung besok subuh. Yaitu kita ambil faedah-faedah dari tafsir juz yang ke-28 insyaAllah ta'ala. Allah ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.